Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang gak ingin bahagia? Ya cluenya tiga kata. Jangan lupa bahagia di frekuensi hidayah. Stay on the track on hijrah. Terus jangan lupa berbagi hikmah, memetik arti, menuai makta, mengurai hikmah, biar mati dalam keadaan husnul khotimah. Ambeh tena naon, tapi tena naonan ngan yakin wa naon naon. Jangan lupa bahagia di subscribe Epi Effendi YouTube resmi. Silakan follow saja, semoga berkah bagi semua dan jadi jalan dakwah, begitu pun jalan hijrah. Jangan lupa nikmati hidayah karena hidup harus husnul khotimah. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.